dalam kene kitab ma ing barang yang dijadikan bisa nambah ya koma al murida ing murid ini sebab ma mau bisa nambahi kuatan ing kekuatan ing murid tak arep tak sebut sebagian sing kira-kira kena dinggo contoh para murid sehingga lek murid krungu cerita iki engko insyaallah murid kita tambah kuat atine nalika napa bilai wa hasu wa husnadzon lan bisa nambahi husnudzon birobihi lawan pangerane murid azza wa jalla wa yuhamminu lan bisa nambahi kuat bisa nanggungaken mung kiai kuna lek maknane wa yuhamminu bisa nguataken nanggungaken hu ing murid apa zalika mengkono-mengkono keterangan alal kiami ing atase bisa nandani nandani biwajibiha lan pira-pira kewajibane bilai jadi nek wong kena bilai iki kewajibane piye terus supaya napa angin-angin sing tenang sampai iso nampa altof nampa lemah lembut kasih sayangnya Allah lan kanugrahane Allah panaku monggo dawuh sapa ingsun ingsun Ibnu Abbad Syekh Ibnu Abbad sing nyarai kitab Al-Hikam dawuh al-balaya utawi bilai bala al-latikang ya betali kang wis paring ujian paring bilai sapa Allah Gusti Allah biha kelawan balaya kelawan bilai mau paring bilai ibadah ing kawulane Allah sing jenenge balak kuwi sing karo Gusti Allah iku ditibak maring para kawula iku munakidatun mesti berlawanan berlawanan li iradatihim maring pira-pira maring karepe karepe kawula nek cocok karepe lak gak dadi bilai anane diarani bilai iku mergo munakoto bertentangan mesti berlawanan karepe sampeyan iku panen karo Gusti Allah diparingi gak panen karepe sampeyan iku waras karo Gusti Allah diparingi gak waras karepe ngono mulus gampang dari angel ngadepi persoalan ngono karepe barabi yo dodo dapat kaya gampang gawe omah motore jejer-jejer bujune ayu manut nurut ora enak persoalan lha kok penak ora enak jenenge ngono biasa bar rabi terus digodhong eble kok bar rabi Nabi Adam niku wah mewah rabi Nabi Adam niku teng swarga ya menuk wadine sing ana kok malaikat kok wah sing kadruan samroan kosidan itu dari ayu-ayu salah karu-karuan mewahe nandane Nabi Adam. Ewa semono nek kudu Pak Azallahu masyaitonu fa akhrajahuma fa Azallahu masyaitonu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu. Lho ngoten iku. Wis cobane nanti niku nalika Nabi Adam niku mboten swarga. Wis dite wis uskunan ta wae sakal jannah wa kula rawatan haidu situ mali. Wis ning kene dam karo bojomu sakarep-arep ngono milih swarga ning manggon ning ndi ngono mangan-mangano wis seenak-enak lah. Tapi sing sitok yo aja mbokol iki aja. Yo ngoten niku yo dadi malapetaka. Dadi malapetaka. Diplesetno karo setan, diusir karo setan dengan cara yang sangat halus. Akhirnya sampai Allah menurunkan satu ya memo lah menurunkan keputusan itu semedut-medut-medut jenis warga tak pantas itu semedut ba'dukum li ba'din azun so anak hukumu satu dengan yang lain pasti bermusuhan jadi orang usah kaget saya ini ada orang bermusuhan orang usah kaget sing sitok mateng-teng baru semai mau dua saya stop mententeng membela kebenaran berani mati ini biasa. Bismun, menikulah anak orang doa teko, ini yang bersatu. Kalau doa teko, kalau bom, kalau manu, tempur Indonesia, ya bersatu. Menikulah, wis, London ini ngalih, karena penjajah, sopo-sopo, ya tukaran sini, wis. Biasa, itu biasa. Mbak Dukun, Mbak Bin, Aji Bun. Dulu ini mungkin lah, saya marah, wis. Mulai gak cocok, lah, bisa, mentel-mentel. Gitu? Wajar, jadi itu wajar. Jadi kalau panjangnya biasa. Cincin-cincin keputusannya Allah, bilahi, itu mesti orang cocok karo angen-angen menungsok. Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Gitu? Wamun risatun lan nyerti. Nyerti ini, kaya ngomong risatun ini. Padahal banyu loh, ya. Banyu itu lek ngombe ora kepak iso seret apa tong dodol lara saken nggih. Padahal sing jebul banyu niku keliru lek ngulu kurang kepak niku. Tong dodol niku malah sesek niku jenenge seret nyereti. Lha mun bisa tenan bisa nyeretaken nyeretaken di syahawati maring pira-pira kesenengane kawu. Sing jenenge bala itu mesti menghambat apa yang disenengi oleh manusia. Ya mesti ini ku malam minggu kudune iso mlaku-mlaku. Delok apa kono ning alun-alun. Gak iso kene diklang. Mergo bar serempetan dengkule lara. Mesti kesenengane gak bisa tercapai. Nah, nek sampean pikir sing tenang, ngoten lho nggih. Sing jenenge kesenengane menungsa, sing jenenge karepe menungsa dibanding karo keputusannya Allah itu cara nilai ke derajat ketinggian saya ini mulia ini setempel ini setempel keputusannya wah ngapun mawon karo setempel keputusannya presiden ini kira-kira penting ini mulia ini lan lebih bicara pemikiran pertimbangan lebih luas lagi. Duh mesti ini ngonten mesti ini. Wa kullu ma utai sekabian negara az'aja kan nusahakan hukuman an-nafsahi nafsu wa nargosa lan nyeretakan hukumahai nafsu wa alama lan larakan hukumahai nafsu bahwa mongko utawi ma iku mahmudul akibati piluji pungkasan. Setiap hal yang nafsu itu gak senang, setiap hal yang nafsu itu merasa sakit, setiap hal yang nafsu itu kesenangannya terhambat, itu gurinya mesti enak, gurinya mesti enak. Jadi aku serumus kehidupan. Mulanya jurono istilah wong pementi nemu. Nah, ngerti tadi? Nek sing gerica-gerice ya ora nemu apa-apa. Sapa sing pengen urip penak ya kudu seneng. Cara lha itu kan ya. Niku wis kabeh wong mangsani ya. Ngoten. Dari segi mana to kok dikatakan mahmudul akibah itu mikire kang pundi to? Ih kok angel men. Lha jenenge ora angel. Malah iso mbok dhisik to kuwi sahabatmu nafsumu dadi kowe mulia ya. Jadi lek nafsumu sahabatmu kuwi mbok inggirno dhisik, terus kamu berpikir netral, lu jadi oh iya, ya ngono. Tapi lek mikirmu kuwi ontok-ontok, kesuwen ya, mari mung kesuwen iku lho. Jadi terus kaya-kaya gak kasil. Padahal enggak juga. Mboten kok dilihat dari mana kok dikatakan mahmudul akibah itu pinuji pungkasane mungkin dari anadzalika. Saking arahe anadzalika insyaallah saking arahe sak temene mengkono-mengkono perkara sing nyeretno nafsu gak nyeneng nafsu kurodun bisa balekaken. Bisa balekaken lahu maring sendi bilaeni wau lahu maring Allah wae dibalekno ilang wae ta maring Allah taala. Itu dari sisi bahwa ketika kamu sudah mentok Nafsu wis gak iso nampa, berpikir ndak gak bisa. Jenenge bilai. Niku sing sampean payokno dhisik dhewe sing enten sampean sambati dhisik dhewe sih. Nek wong iman kan. Ya Gusti Allah, lha berarti langsung balik kan. Berarti anggap saja bahwa itu adalah lift atau pesawat yang bisa menghantar sampean menuju Allah. Jadi murah sebenarnya. Oh, ternyata balik ke Allah itu tiketnya murah, cukup dengkul meloncat terus bisa balik ning Gusti Allah lho kan wis dadi oh ya wis blek nek meloncat wis menae sekarang ditompo. Mungkin hikmah yo akeh lek ora ngene kok bakul plaster gak payu. Gak ngene kok puskesmas ora leh duit. Mulai gawe wah mung sik kae apa. Ngene. Eh kok menawa nek aku gagah dengkulku gak dimplang ya wis maksiat kirang-kirang. Tapi karena ini dengkulku linu ini malah gak iso maksiat. Alhamdulillah kan mboten. Lek mikir yang mboten mung kaya mboten ngono kok ora wis. Misah misuh. Kakek ning iki wis mesti wis ora mundak waras. Apa wis mbok kakekne terus waras dadakan. Yo ora salah. Padahal yang namanya cobaan, ujian itu nafsu mesti gak cocok. Nah segala sesuatu yang nafsu itu tidak cocok pasti akibatnya baik. Dari segi mana? Dari segi bahwa apa yang tidak cocok oleh nafsu itu bisa mengembalikan seseorang kepada Allah. Maksudnya mengembalikan itu ono apa sih? Ya kembali depro. Lek wis kembali kan terus wa mulazamati babilan netepi. Netepi awale Gusti Allah. Tetapi lawan sore Gusti wis ora nek sejarah arep ya nek Gusti Allah lah harus sambat sopo ya jar sambat tonggo-tonggone sibuk sambat mae-mae muak sambat bapake ning pasar mbakyune sekolah adike ya sekolah ya pleh-pleh dhewe rumah sakit ya jar muni Allah Allah ya penak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah malah penak lah dalah apa kok terus mbok bunga ya apa ya jenenge lara padahal ngeten. Dengan cara apa? Apa kau tuh netepi larang itu Allah dodok lawan bukan itu yang dimaksud. Bisik kelajati kelawan temene ngisi wal iftiqori lan rasa butuh marang Allah. Lek wis menunggui lho, akhire wong iku butuh ning Allah. Lah nilai butuh itulah sebenarnya yang jadi soal. Jenenge wong butuh itu mesti moro. Morone iki morone iki lho sing dadi soal. Mergo morone larang. Mergo apa? Wa hadza utawi iki mara ngungsi ning Gusti Allah wa utawi hadza iku agamu fawaid balaya. Akun akune pira-pira paedae biyai. Terus sampean dikai penak, dikai waras, duit nyekel, awak isih nom, duit nyekel, awak isih nom nganggur gak nyambut gawe. Alah, niku akeh rusak ya timbang bener. Jangan dulu sama jajan. Bucang dong sama teknis sepeda motor. Bintino sama samwani satu sewu. Orang itu beban tanggung jawab. Kewajiban tugas nopo-nopo. Maksudnya pengangguran gak ada tanggung jawab apa-apa. Duit entek gak ada magwe. Magwe alah. Sama hijau lu rasa suwe-suwe. Sakulan lu nanya. Lalu sini tengi anak ewa. Lagi lah. Niku. Kak ngerti anak ibu ni, main celak sabu-sabu mendem, wah. Ni gula, seratus orang nolak kak ngono ya terus. Beda motor tu perhati kenal kau di mana, setengah orang ni melebuki uang lah. Akhirnya sampai saya ngape-ape tahajud terus melok di bisu tangga. Ni anak ibu sokok, bi kelakuan ni kau jadi ni lo tembusan. Ni gus, akan selesai. Berkena apa pena? Tapi lek. Sembarang kali rangnya jam terlalu bunyi harus digugah bapak eh orang yang susi tempo udah awan sih deh noto sekarang digoreng yang pasar jam 6 mati sarapan juga lagi juga sekolah sekolahnya kalau nyangkeng tempe goreng juga kan tele kantin di sekolah lu mulai manu nenek unu ini malah bisa yang ditanggung jawab akhlaknya api gak kakain pola ternyata apa? Di dalam kesengsaraan itu banyak kemuliaan. Nah kemuliaan itu mahal harganya. Ada. Iku. waya jitu lan bisa nemu sapa wong wong sing kena gilai zalika ing mengkono-mengkono gilai wa hadza wa'azmu fawaidul balaya wa yajidu lan bisa nemu dalika ing mengkono-mengkono napa niku mengkono-mengkono balik ning Gusti Allah ngoten menawi saking awak dhewe tekan Allah sapa sing bisa nemu kuluman saben-saben wong nazarat ing temurun bihi kelawan man apa sing temurun baliyakun bilai awak asobat atau menimpa human apa rozyatun kesengsaraan. Dan ini sudah sebenarnya sudah tidak usah dibicarakan. Yang ini semuanya kuih tau Allah anggir nemu bilai ya terus ya Allah anggir ya oh my god apa ini jelok film terus kadu putok oh my god oh Tuhan nyebut Tuhan ini harus kepepet orang kepepet lega nyebut Tuhan maka di sela-sela celah-celah kepepetan itulah di situ ada pintu Tuhan yang maha luas nek paham yang jadi soal kan paham ini nah ben paham di antaranya usahanya ben paham ya kulina merumana ngaji hikam itu di antara usaha mawon Mbak Fiha Sofialan iku ing dalem bilai aidon haleh maleh hikmah yang kedua. Sofialan iku ing dalem bilai aidon haleh maleh dukun nafsi utawi nglemesno apa ngapusno nafsu. Di antara hikmahnya bilai itu adalah melemahkan nafsu. Sing asale sombong lek kena bilai dadi gak iso sombong. Iya iso sombong yang gagah terus jadi gak berdaya yang indah menjadi jelek di mata mergo sakit wong niku lek lara mripat itu ndelok wong ayu ora ora enak dipandung terus lilipen blobok niku nembe bilaine mripat niku wa bihaqqi quwwatiha lan ilangi kekuatane nafsu wa but lanu sifatnya lan batalno ngilangi piro-piro sifatnya nafsu hikmah ibilai pengirikuniku mergono pokin wujudi dalika krono sebab wujudi mengkono-mengkono kekuatane nafsu sebab wujudi kekuatane nafsu sifat mateke nafsu lek nafsu ini kuat harga dirinya terlalu tinggi maka orang itu mudah sekali berbuat dosa ya kau utungi bersama Allah juta Allah dintunubin dalam pira-pira dosa wal ma'asilan pembangkangan anaknya kau diperintah Allah bangkang ini orang kok mergo orang mergo apa orang kok mergo gak kuat kan salat orang kuat orang kok gak kuat salat tapi wegah wegah pula kembali banget ini wegah kembali tapi lek wek suara kamu difonis dokter wis karek seminggu murmula ngono karek sambat apa yo dalem dokter wis angkat tangan wis karek sambat nek Gusti Allah ngoten yo mergo awakmu kuat mergo nafsumu kuat mergo dirimu masih gak ditimpa oleh musibah maka orang sering apa keblowok jatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan wata taat menjadi kuat menurusak yang sebab wujud dalek wujud nafsu sing kuat mau apa sing dadi kuat arung batu lobo lobo semangat seneng gemen serakah di dunia ing dalam urusan dunia wal hirsulan semangat ala tibail hawa ing atase nuruti kesenengan wong niku lek awake cek seger kewarasan gagah sugih ganteng gak tau lara kekuasaan duwe wah, wes, mana arogan, pengen opor keturutan, Ini semakin banyak dunia bisa dikeruk, maka dia akan semakin banyak korupsi dilakukan. Maka itu malah petaka sebenarnya. Nah, dengan adanya bilai ceket, ya, pumbung durung mati dan tobat. Dan tobat, dan adalah apa? Sebenarnya sama. Semua itu orang itu dapat kasih sayang dari Allah. Apa kita oleh ning nusa kambangan terus karo Gusti Allah ora di reken juga. Sama lek gelem ning nusa kambangan, mesti salah-salah. Dan nusa kambangan ning kono tahajud metu njaluk tulune Gusti Allah romo-romo mati jegret itu malah mlebu swarga dhisik ta. Sing urip-urip sing ketok saleh tapi sik urip ora mlebu swarga ndek ora mlebu dhisik. Kan berarti menang. Lek gelem balik ning Gusti Allah, tapi lihat balik, wah ya, bagaimana wong saya itu asalnya menteri kok sekarang jadi pesakitan di bawah. Nah itu yang dipikir, ya nafsu lagi, maka akan semakin barikan lagi, semakin bertumpuk-tumpuk persoalannya. Bagaimana? Mayar tapi yang nyatanya aneh, aneh bener. Bergono apa? Kayak kelilit. Kelilit itu jadi kan cinta. Tapi bilangnya angel mereka melukun ini mesti pasti dewi itu sama sekolah angel. Taman sakit ni boleh lilit sama itu. Angel deh, nah, mesti mesti jaluk tulung. Jaluk tulung, jaluk tulung sopo. Ya sih itu kan boleh lilit. Sopo, ya sih jaluk lilit dewi itu paling canggih. Allah Subhanahu Taala kadang-kadang di sepuluh lilit pun dia kudu cucuk-cucuk sebarang buat pemberi nomor pantu barang. Kau tengah deh, ni gua proses. Jangan dianggap itu penyiksaan, tapi itu proses sudah lebih baik. Dan, wes beres-beres. Kemudian jangan dulu nih Gusti Allah punya kesiapan untuk diperbaiki Allah. Banyak yang hilang dari kesenanganmu, itu suatu proses yang wajar sehingga ketika datang proses itu, zaman siap mental, tidak perlu ada yang digetuni. Kehilangan konco, kehilangan pulau, kehilangan macam-macam, ya wajar. Banyak jenenge kanca kuwi lek wayah ning meja makan banyak teman tapi kalau ditipu penjara ya lari semua itu sudah gawan pergaulan. Mulane kok aja bergaul karo sing model ngono kuwi. Bergaul karo Gusti Allah. Lek Allah itu tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sudahlah, minta ampun saja kepada Allah. Bapak gila. Lan teman-teman tidak wahakan. Layak al-mu'minu min ilatin aw ailatin aw dhillatin aw qillatin. Indah sekali bahasanya, tapi nek dimana luar biasa. Layak lu ora sepi sapa al-mu'minu wong mukmin, ora sepi min ilatin saking penyakit lara. Wong mukmin iki mesti diparing lara karo Gusti Allah. Mboten Pak, kula waras. Lek kowe ora lara, aw ailatin utawa kangelan. Wong mukmin iki sing kangelan. Izlalah ono ae dalane kangelan. Mboten Pak, kula alhamdulillah penak wae. Nyambut damel nggih penak, penak mboten kangelan ya. Kowe gak kangelan au billatin utawa ino. Gak direken wong. Wis perjuang jasane akeh bar iku dino. Jasane wis akeh. Mencerdaskan bangsa merupakan bidik AIU bagi menurut di Ino dan direken bahwa itu berjasa wajar mengumumkan menurut saya harus mengerti Allah dan betul Pak jadi betul di Ino Pak ya orang Ino tapi awkil Latin akhirnya ternyata kebagian itu sitik ya jika penghargaan sitik-sitik tapi ternyata bagian itu jadi kilah itu sitik masa orang semuanya juta kaya Pak bagiannya sering nyampe RCT banget mungkin bilangnya wajar itu ujian bala ben ora kelelet bendang balik mungkin sih dalam balik itu yang penting balik ini sing larah nek mboten dan balik ndodro kaya woro ndodro kaya woro arogan merasa kuat wis akhire napa syariat Allah gak dilakoni maka dia akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kangge memperkuat unen-unene wong tasawuf. Wa yaqulul mu'minu min ilatin aw ailatin aw dhillatin aw qillatin. Orang mukmin itu tidak akan lepas dari empat ini. Lega tibo loro, tibo kangelan, lega tibo kangelan, tibo ino asor, jadi gak direken wong. Lega tibo ngono ya tibo balane sithik. Niku delalah. Sak desa ngono sing teng-teng urus masjid iki wis mek wong tira. Ngene wis pancen wis gawane. Tapi lek sing kira-kira kok arep duwe iki iso aku susah ngono ngono mawon nanggap dangdut ngono pendukung akeh. Tapi lek sing kira-kira monggo pengajian ngono sing gedemuran sithik. Ngene no jane wong mukmin ngono. Kira-kira apik pendukungnya sithik. Kira-kira arep elek. Akan jadi dibuang pada delalah itu ino padahal ini hati-hati memperkara corone orang patek pas harus dianggap wah dosa memperkara dituduh dosa harus dianggap ino padahal mikirnya jernih tidak ada pamrih apa-apa sarung dan bantian bisa mikir apa ini macam ino wajar ya ino. Ini kau mau menteran malah kalau disanjung-sanjung malah kudunya khawatir, khawatir. Betul lah kayak dino itu kemarin. Nabi Sulaiman ya, kira-kira culai kalau Gusola cul, macam dia kemarin nyatanya nanti tantang Gusola makan urusan dunia. Ya untuk kalau Gusola harus dino, dino. Kayak nak iwak si topra, sentak. Ini ku benar, benar kan melalat. Mungkin nak Nabi sampai kemelalat luar biasa dosa. Tahu alih ini ucul sampai 40 dino jadi uang ino sampai jadi nelayan Nabi Nabi Sulaiman. Jadi itu kan ngebeli perahu. Rojo Nabi dari ino kalau bisa Allah. Benar apa? Benar balik ke Allah. Balik ini penting. Kalau gak balik sebenarnya kesasar. Kami memperkuat dawuh niki wau wa fil khabari lan ing dalam hadis anilahi taala saking Allah taala hadis kunci sing riwayat nek kanjeng Nabi saking Allah taala. Allah taala dawuh ngeten. Al faqru sijni wal maradu baiti ahdisu bidzalika man habatu min ibadi. Al faqru tadi melarat pekir iku sijni dadi pakunjaran ingsun. Wal marodu tawi loro iku koidi jadi kecerak ingsun ahbisu kang nahan sapa ingsun nangkep nahan sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono melarat lan loro mau nahan manten wong ahbabtu kan seneng sapa ingsun mina ibadi saking pira-pira kawula ingsun di antara hamba-hambaku yang aku cintai itu tidak aku tangkap dengan kenikmatan dan kekeluasan, keleluasaan. Tapi hamba-hamba ku yang aku cintai itu sejak awal sudah aku rangkap dan tak tahan di dalam tahanan sakit atau tahanan fakir. Nabi Muhammad ini setan juru weteng wis bilang bapak lahir kan dulu ibu ini sedo dari ibu ini sedo dimong bayi-bayi sedo bisa dimong pali-e melarat bisa kan arep rabi ya kudu nyambut gawe dhisik. Jadi tukang nonton-nonton gue dagang sebar rabi betlah wis dadi nabi malah digendeng-gendeng Allah gitu ini nabi lagi wis pindah ke Madinah wis ngono kepethok wong munafik di fitnah lah terus. Padahal jadi kita kasih Gusti Allah lah ini apa? Ini piye toh jadi Gusti Allah ini sama toh sama ini dia piye? Yang menunggu lakonnya. Jadi lakonnya menunggu. Wabiha pun pun kalah tiga nih. Hikmah bilai nomor siji wau nomor siji hikmah bilai itu mempersempit nafsu kenapa? Mempercepat nafsu itu kembali kepada Allah, butuh Allah. Yang kedua, nafsu itu kalau ada bilai, nafsu menjadi lemah. Kalau nafsu itu menjadi lemah, maka dia akan apa? Cepat kembali kepada Allah sehingga tidak mudah melakukan dosa. Mergo wong nglakoni dosa kemaksiatan itu senakeh kekuatane. nafsu lek dikai loro bilai nafsu e lemah kapan dosa sing ora betelu wa fi halan ing dalem bilai aiban hale male tasulu dadi hasil lahu kepri kawula apa sing hasil taatun taatul qulub piro-piro taat hati wa amalu halan piro-piro ngamal hati lek awak loro tak gak iso salah awak loro ora iso ngamal-ngamal sing bengso awak niku yo ngoten utawa bilai napa ngoten gak iso obah niku ternyata sampai nak pun ngoten niku pun mboten saged lawan apa-apa upamane biasane jariah biasane bantu masjid biasane bangun madrasah delala to kono bangkrut cedhek wis gak iso bantu lho nggih biasane awake sehat awake kuat nek kerja bakti ning masjid wah ngakuti luluh kuat delala kok loro cedhek wis gak iso ngakuti luluh lah menung sewu biasane ngaji ono rono delala karo biso kaya loro ra iso dalan ngaji ngoten niku lha ngamal sing bangsa awak mboten lakon. Nah, dengan begitu maka tinggal satu amal yang bisa dilakukan, ngamal hati. Nek ngamal awak jalan, biasane ngamal hati ra pada jalan. Malah kadang-kadang kualek-walek. Ngamal awak dilakoni atine kemlelet. Sak desa kene iki sing kuat nangkat kula aku kok. Dadi kula iki lek ngamal lahiran, nek ning ngamal batin ora muncul. Iso ngaji duduk ngono ngono. Sak dunya ngene iki sing iso ngaji kitab ya aku tok liyane ra iso lek kelalet banget to. Tapi lek diparingi coba awake lara, mbuh krana mobile rusak yo gak iso bisa kan nyatane iso kedang kata niki lek. Ngomong ngono iso ngaji, nyatane yo ra iso. Mobile rusak kok iso. Budal gak iso, budal ora iso. Padahal sepele perkara penting, ngono. Tidak kalah kalau penting dan jadi ino dengan ino itu maka yang tumbuh adalah kesadaran hati, amal hati, taat hati padahal untuk mulai-mulai niat wa dhurratun utawi sak tamu sak dhurrah sak lugut minha sakir taat hati iku khairun luwe bagus min amtali jibal dibanding karo sak padane kira-kira gunung min amali jawari saking pira-pira ngamale dawuto. Saman ngamal dawuto sak gunung gedine dibanding karo ngamal ati sak lugut gedine niku tesih larang sing sak lugut gedine niku. Ah, mboten diomong. Ngene panganan sak wali. Nggih, panganan sak wali niku lho. Niku mbuah. Memperkara gak dikek uyah sak sendok. Nek ngono, panganan sak kuali karo uyah sak sendok itu penting to iki larang. Nek larang yo larang sing sak kuali, tapi nyatane mbuah ora apa-apa nih ming gara-gara no. Kalen ora dikeki uyah sak sendok. Ngoten, sampeyan ngamal sak gunung gedine tapi bangsa lare. Ngamal batine ora dipokoro. Lah niku ngamal lahir iki iso musa. Tapi lek ngamal batin niku wis dipokoro, niku ngamal lahir atut mulya. Ora kok berarti sia-sia mboten. Lek ngamal batin wis dipokoro, ngamal lahir iku atut mulya. Tapi lek ngamal lahir wis dipentingno, ngamal batin mboten dipraelu, niku ngamal lahir bisa sia-sia. Iku ya contohnya apa dong? Sebab dimaksudnya amal batin itu apa? Dari kau temu kono mengkono toat batin, toat hati, iku mislu sobri sepadane sabar. Sabar itu dipraktek nol yang lain, tapi yang kena ya. Biar sabar itu praktek kalau biar orang iso. Sabar itu prakteknya ya batin, barido, lantido, wazuti, lantisuhut, orang kemenjunya, hati ini. Orang demen dunia itu praktekno jopo ora ora kok ora demen dunia. Akeh wong praktek zuhud ning ora zuhud itu apa? Kasar, praktek zuhud cara lahir tapi tibake wong mung bau-bau ngono. Senengane nganggo sarung nepir, lambi kumel, kopiah rungsek zuhud kok. Kuwi ora zuhud nek wong gak bau-bau. Zuhud niku apa? Sikap batin. sikap hati orang patek karena dunia itu jenenge zuhud. Sing sikap lahir, ya sikap lahir karo takdir Gusti Allah apa lek pancen dititipi dunia, dunia dipopo dimanfaatno apik-apike lha iku jenenge wong ngerti amanat. Ora ngawur. Wa tawakkul lan pasrah wa hubbi liqa'il lahiran demen ketemu Gusti Allah. Lha niku ngamal-amal sing bangsa batin. Dan itu cepat muncul, gampang metu nalika wong iku kenek pindah. Dan Nabi Yunus yang juru iwak atau kasbeh Nabi Adam diusir ke suarga malah bisa ini sobana dalam na'al kusana wa ilam tarfilana tanah kunan namina khosiri nah ini ku cendah orang itu gak bisa kepepet itu bisa dermemel nyedek nih Allah dan itu satu kesatuan amun sama nganggup proses itu lalu bukan satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan ya tentu. Kadang-kadang tiang itu lah betul menghargai kesejarahan. Ini anaknya nenek baru. Ini pula mergo nenek wong Bapak Lumpur ni. Nih wong Daud Bapak Lumpur ngelakar sawah ini nanti berbari. Itu kan namanya proses. Dan sampai kan betul mungkin ini satu. Moro-moro panen itu kan bukan sakit. Maka kalau itu ya keseluruhan. Artinya bahwa kemuliaan itu tidak hanya ketika panen. Sejak awal sampai macul itu harus mulia. Tangan itu mungkin. Coba terus mulia ini nanti kalau bisa lugu, kalau sakit di sini, wah itu mulia. Enggak kemuliaan itu sejak awal. Ya nanti kalau di pas ini kalau harus mulia. Baik sama sakit ngoten ya pena. Jadi bila itu proses untuk menumbuhkan zuhud, menumbuhkan sabar. Berarti bila itu juga kemuliaan. Aja dipisah tak bila itu no. Lah wis lepas tak bila itu mulia itu jenenge sampean gak adil. Lagi ngoten. Carane kan ngoten. Jadi boten ngoten ya zaman mulai terus ketemu cengklek terus. Sak sisi terus sok mikire boten-boten dobel. Mikir sak sisi mulya nek penak mulya, nek ora penak ino. Lah niku sampean monggo takdir sampean ino terus. Sengsara terus berarti lak gak tau mulya blas. Ngesakno lek niku mesake sampean. Perlu belajar mikir sing sing jembar. Nah. Kila di dawuhaken ya Abdul Wahid bin Zaid kedua Kiai Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu. Ha huna rajulun. Ha ilang-ilang huna iku yang dalam kene panggonan rajulun kaya mauan. Kot ta'abada teman-teman wis zungkung ibadah sapa rajul khamsina sanatan 50 taun. Dan faqasadahu. Bapak Sota mengumumkan mejur Sopo Abdul Wahid bin Zaid Uin Rojo. Jadi ini Abdul Wahid bin Zaid itu diceritani tiang anu ini mereka lho mengumumkan tiang itu wah terkenal Masya Allah ibadah itu 50 tahun mboten lere dan kira-kira itu cuma ini mandi saya itu mboten ada pedal besok. Zaman merdekos petang puluh lima ni tu nanti sangat dosa dan salah di kurun negar. Wah, saat ini kita mulai kakai. Akhirnya Kiai Abdul Wahid itu pengen moro dengan rojul di luar. Sini dikabar macam ni, ini badai kita seketau. Pakola mampu jauh sopo, sopo Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Jauh dengan rojul luar. Nun sewu pak, akhirnya angkat. Asbir nyeritakno panjenengan ni ing kula angka tentang sampeyan diri. Nuwun sewu, Pak. Jenengan kersa cerita tentang sejarah panjenengan. Sampeyan sak niku pun caket ibadah 50 taun. Halo Polik tapi napa sampean saged ibadah 50 taun ngoten niku nggih pun marem. Hal konita maupun pemarum panjenengan bi kelawan keadaan panjenengan. Kala jawab sapa sirojo lah nggih mboten wong urip kok marem iki Gus Budi nggih mboten marem Bapak ya bon wajar ya alasannya kalau waktu saya urip saya baca cita-cita mboten marem sing kula maksud mboten sekedar marem Pak kala dawe sapa Abdul Wahid pahala anis tadi pahala anis tak ada tau rasa ayem sapa sampean bihi kelawan keadaan sampean. Nanti kau sama ibadah saya ketahui itu menjuruh ini ibadah ini kenapa gak terus ayem kola jawab sapa si rojil kola gimbot kola gawa mana sapa Abdul Wahid bin Kain gimbot gimbot ayem pahal rodita ayem pahal rodita ada tau rido panjenengan anu saking keadaan sampean napa sampean pun rido diparingi mboten ayem diparingi gak trimo diparingi dereng marmo ten niku sampean nggih sadar rido pangen jatah ngoten niku ngoten niku nggih pun medal Pak kola kola jadi rojo kola nggih mbok kola gawe sapa sehatu wae fa inna ma mazikita minhu as-shalatu was-siyam Fa'in nama masih buka mongko ono to, angin pasti utawi tambahan sampai yang minhu saking ibadah itu asolat itu tambah jumlah solat wasiamulan tambah jumlah poso. Berarti hitungan saya ketahun itu sama jumlah poso ni kalau solat ini. Kalau jawab sepuro zona angin, wah sebelum di kau tirakat poso tu, menggalan lo solat dulu, dahulu izin saudara lo kalau solat terus. Nun sehu pak, kola jamu soposi sehat keluarga. Laula ani astafi minka. Lamu laura sah kami saat temenin insun iku astafi. Isin sopo insun minka saking sampean la asbar juga. Mau koyok diceritani sopo insun kain sampean. Anamu amalataka. Saat temenin ibadah sampean lalu maribusi Allah. Khomsina yang seket apane sanatan taune iku mati kulatun kena penyakit kok wame kalau butuh ngisin kata tamu kalau cerita ini abeh penyakit sampean gini kenapa sampean seket tahun iku ada orang-orang rasanya apa-apa wangane tambah salate tambah posor itu ini berarti yang penyakit hati sampean perlu dibuka sakit kata tiang kalau isin mulanya ibadah fisik yang banyak itu belum tentu bisa menaikkan grip wah bahasanya grip ini tingkat nilai harga rohani belum tentu justru banyak sekali orang menemukan sesuatu yang berharga itu melalui balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya suruh ini mulanya ngaji buruk itu objektif maksudnya objektif ini juga ojo menfone sepihak ojo sampai lah lah penak ini juga orang mulia ojo ngono mereka penak itu dibalik penak banyak juga sesuatu yang menghalangi kamu untuk mendapat kemuliaan di hadapan Allah begitu pula ketika panjenengan ino aso ora penak itu ojo yang ini juga ngomong lah katain bisoy ojo khusus difone semua belum tentu wong sing oleh gulai mergo dosa niku mboten tentu. Lah nek dalile wong sing oleh gulai iku sing dosa-dosa ta. Lah nek ono Nabi Muhammad lak godang dosa. Iya ta? Mboten oleh kok. Bilai dan tidak bilai itu sudah ada apa putusan dari Allah. Kesempatannya sama, kesempatannya sama. Wong kena bilai yo iso bilai tenan, yo iso untung. Wong oleh nikmat yo iso bilai yo nek untung. Wong nikmat sing iso syukur ya berarti oleh keuntungan. Wong sing nampa bilai iso sabar oleh keuntungan. Wong oleh nikmat sing ora iso syukur, kufur ya berarti oleh bilai. Wong oleh bilai kok iso sabar apa ora iso sabar malah miso-miso. Wis bilai miso-miso lan wis syukur-syukur gak karo-karuan. Wong dosa kok iso tobat, berarti oleh keuntungan. Wong dosa kok ndodro, malah lara. Berarti wong dosa sing ora oleh ditulung bilai tenang. Wong ibadah kok mlarat, ngene ibadah dadi tetakabur iku ibadah ciloko. Wong ibadah kok iso syukur, balik ning Allah, tawadhu ning Allah, berarti ibadah ya ono fungsine. Artinya apa? Kesempatannya sama. Mulai gomocora sampai wali sing duwe karomah di hadapan Allah itu ternyata punya kesempatan yang sama. Kesempatan untuk jelek juga ada, kesempatan untuk baik juga ada. Mulane sing disuwun napa? Istiqomah. Istiqomah niku amun terjebak bentuk sampai lho, kadang-kadang nuwun sewu. Enten wong ngarani istiqomah niku bentuke. Wis pundi iki? Kula niku ndek perawan niku masyaallah terus Quran niku pun mboten tau lek. Pokoke sak temen, dinten nggih sak juz jadi sak ulah niku sing dikon desa juz. Lah pokoke kali kata pucu kok malah ben saged terus to. Niku sak sampean terjebak bentuk. Yang sama dipindah, harus Allah dipindah ibadah yang alih. Anjareke man somat syahro man sholat khamsaha wa somat syahroha wa ta'at zaujaha. Tuh, betul nggih? Terus pun diri kok janji ning kanjeng Nabi. Maka dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Tuh, sapa wong memang wadon ning salate limo gak ilang, pasane Ramadan iku yo ora utang, upama utang yo nyaur utang. Wa taat zaujaha lan taat ning gone bojo lanang. Dakhalatul jannah mlebu swarga. Mlebu swarga bin ayyibatin sya'at dari pintu yang manapun dia pengen. Mula-mula tu baru zaman ini perawan berurai sing tinggu dalam suatu toat mengamang dalam suatu penak. Ini tu niki soal protes itu protes lah. Penak ini mau ngamang dora sok balas penak ini mau bedok sok mencukup toat yang lebih besar sebelah penak mau bedok. Dan aku ngamang si angel banget aku angkut satu buah alis naroy. Nol. Banyak delala itu tak perkara di arah penak ni banyak daging ni kok angel, banyak nafsu ni tu. Macam, sebenarnya anak sebenarnya kesel matang tu, macam ni kira. Enten tu, orang muda tengok tu enten. Kesel matang, mula gegang gedung ni. Mesti marai malati tak tak demi umat hati mau boleh mulai minggu ya. Ya, anak ni orang muda ni boleh kemuliaan. Sangka Rasulullah al-jannah itu tahta agami umahat swarga itu ini sore wong wedok ibu ini kok wedok apa ini ibu anak ibu ini kok wedok jadi itu kemuliaan kadang-kadang ala apa itu lah pagi ora soal pagi ini ini nyampe nopo sih jauh wong jauhnya Rasulullah lah wong anak itu semua nopo wong anak itu jadi kalau Allah di kesempatan yang sama juga. Wong lanang sabar, wasiruna bil ma'ruf. Ngoten. Wasiru kul bergaul karo wong wedok iki sing apik. Yo aja rusakan, aja ngamukan. Dene disadari niku, memang sulit. Lho, ngalah karo wong wedok niku wong lanang ae ora karo bali kudu ngamplung. Buru-buru. Ngoten niku dodo niki. Sampai ampek tu, aku mau kelantan tu, lu mau tidur lagi. Lain harus muni muni arah pelak apa? Terus, ada kelantan masa kasih kucu nama itu. Mau tidur kadang-kadang baru disadari. Bilari kesulitan itu jalan menuju kehormatan. Tak sadar ni, insya Allah. Menten wali. Bujuni cerewet malah karomai metu. Bujuni cerewet delalah sedo dhisik. Sekarang kusulah diparingi bujur yang solika malah karomai lah. Napa ternyata karomah itu tidak mesti. Karomah itu bisa berbentuk khaliqul ada, bisa berbentuk pertolongan-pertolongan yang lain. Talibat itu wali ini bingung terus pundi Gusti niki. Napa kula niki pun sampean cabut saking daftar wali Gusti. Akhirnya dijawab oleh Walaikato mboten wonten Pak Wali. Bojo salihah niku karomah sing luar biasa niku sampean dicicil diparingi widodari ya. Kenali kok garwa sampean sing bisik cerewet ira Gusti Allah mboten trima. Akhirnya diparingi karomah bentuk lahir. Nek nambani mandi. Donga sithik mandi karomah. Bungsu sakniki garwa sampean mon makno taat lan iku persis widodari mulane mandine ora usah dikeki. Niku pun mandi bareng. Sampean tengok-tengok urung sampe duwe krentek, bojone wis gawekno kopi. Lah persis terus warga. Urung sampe muni kopi wis teko. Nggih. Sampeyan pun ate, Pak, nang omah koyo swarga. Urung karep niku wis karo kopi wis nyaring. Isuk ning jedhe ngadus sarapan wis teko. Lah persis terus warga. Nuwun kok isuk wong wedok diamuk-amuk niku gak karo-karuan. Artinya kalau panjenengan mboten dan iso mengungkap bahwa kita ternyata menerima kemuliaan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong wedok sing iso taat karo anak jur diarani mlebu swarga sakarepe dhewe mergo napa? Dia di dunia sudah bisa menjadi pelayan surga. Wong wedok sing iso taat karo anak ning donyane wae wis iso menciptakan surga. Jadi seperti mana sudah di panitia surga yang lebu, jadi panitia yang lebu sak apa je itu dok? Noten tak jadi ni. Jadi latihan gawe swargo buat pendunia, menetralisir persoalan, bapak sumpek dan dihibur ben gak sumpek. No, bapak saja kok wis kosel-kosel, ibu golek ning jowo ae sampean ndang ngediani omah. Ora, wis. Lunga wis kesel-kesel ning omah njaluk pijit malah disembrani. Cek, anu, ngene iki. Kene wis menteng-menteng kok, lanang wis menteng-menteng ya sing wedok muni sak sik tak. Isa-isa sik iki piring teng blasah. Wis ora usah dipikir piring. Sing penting isai bapake sik aku to, Pak. Nah. Nggih, mesti nggih lho. Ning panjenengan swarga iku sing dikarepno swarga niku napa to? Matas tahil anfus. Di surga itu ada yang mudah dipraktekkan di dunia. Apa? Mata stahil anfus. Apa yang diingini oleh keinginan manusia cepat terselesaikan. Paling cepat lek ning omah kuwi napa? Diladeni bojo. Urung sampe njaluk kopi-kopi wis teko, urung sampe njaluk sego-segone wis disuguhno. Urung sampe njaluk widodari-widodarine wis mapan. Nggih. Swarga tenan lho, mulane sampe ana unen-unen baiti jannati, rumahku surgaku. Niku lek sing mancepe terasa insyaallah gampang. Kula kendhang kemawon iki kula panjenengan sedaya pinaringan manah sing jembar ngadep nampi napa mawon sing diparingi Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafii ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله وما بيدك الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته